الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita pembacaan kitab Zadul Ma'ad. Tepatnya kita pembahasan Perang Badr. Tentunya dengan membaca perjalanan hidup Rasulullah dan para sahabatnya, sangat banyak pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil dari sirah, dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik masalah akidah, ahkam, yakni hukum-hukum, akhlak atau manhajiyah, kita dapati semuanya dalam perjalanan kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semakin kita kaji, semakin kita memperdalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada kita banyak mengambil fawaid daripadanya. Sampai pada ucapan muallif rahimahullah, faslun walamma azamu ala al-khuruji, maka ketika mereka orang-orang kafir Quraisy telah bersiap untuk berperang, dakaru ma bainahum wa baina bani Kinana min al-harb, orang-orang Quraisy secara khusus mengingat bahwa dulunya terjadi peperangan antara mereka Quraisy dengan Banu Kinana. Fatabaddalahum iblis fi surati Suraqah ibn Malik al-Mudliji. Maksudnya, khawatirnya orang-orang Quraisy ketika dalam perjalanannya menuju Badr, orang-orang Kinanah justru menyerang mereka sebelum sampai ke Badr. Ini yang mereka khawatirkan. Kekhawatiran ini hilang dengan kemunculan iblis. Fatabaddalahum iblis fi surati Suraqah. Iblis muncul dengan menampakkan diri seperti seseorang yang mirip dengan Suraqah ibn Malik al-Mudliji. Wa kana min asyrafi bani Kinanah. Sementara Suraqah sendiri, Suraqah bin Malik, termasuk tokoh bani Kinanah. Iblis menampakkan diri berwujud Suraqah. Faqala lahum la ghaliba lakum al-yawma minan nas. Suraqah yang sebenarnya ini iblis berkata kepada tokoh-tokoh Quraisy, "La ghaliba lakum al-yawm minan nas." Tidak akan ada yang bisa melawan kalian pada hari ini, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. "Wa inni jarul lakum," dan aku akan menyertai kalian. Aku menjamin, "Jarul lakum min an ta'tiyakum Kinanah bi syai' takrahunahu." Aku menjamin bahwa orang-orang Kinana tidak akan pernah datang kepada kalian yang kalian tidak senang, yang kalian tidak senangi. Fakharaju wasyaitanu jarul lahum, maka mereka pun keluar. Sementara syaitan senantiasa menyertai mereka, menyemangati mereka. La yufarikuhum, iblis tetap bersama dengan mereka, orang-orang Quraisy ini yang keluar menuju Badr. Baik. Wa inni jarul lakum, aku yang akan menyertai kalian, membela kalian. Fakhraju, mereka pun keluar semuanya. Wa syaitanu jarul lahum la yufarikuhum, iblis tetap menyertai mereka, tidak berpisah. Falamma ta'abbau lil qital, Maka ketika sudah berhadap-hadapan di medan perang, wara'a aduwullahi jundallahi qad nazalat minas sama, pada saat itu aduwullah, musuh Allah ini iblis, melihat bala tentara yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit berupa malaikat. Qad nazalat minas sama, bala tentara sudah turun dari langit. Farra wa nakasa ala aqibai, dia pun lari membelakang. Faqalu ilayna ya Suraqah, ini orang sudah lagi genting-gentingnya, sudah berhadap-hadapan. Maka mereka pun melihat Suraqah berpaling mundur. Mereka pun bertanya, ilayna ya Suraqah, mau kemana ente? Ente menjamin bahwa ente akan bersama dengan kita. Alam takun kota innaka jarul lana la tufarikuna, tidakkah kau kemarin mengatakan kau akan menyertai kami, tidak akan berpisah dengan kami? Faqala inni ara ma la tarau, iblis dalam wujud Suraqah ini mengatakan, inni ara ma la tarau, aku melihat sesuatu yang kalian tidak bisa lihat. Jadi iblis sudah melihat apa? Malaikat turun. Inni akhafullah wallahu syadidul iqab, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah sungguh sangat pedih siksaannya. Wa sadaqa bi qawlihi, dan telah benar jujur iblis dalam ucapannya, ini ara ma la taraun, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Memang orang-orang Quraisy tidak melihat malaikat turun dari langit. Barakallahu fikum. Cuma ketika terjadi peperangan dan berkecamuk peperangan, mereka melihat yang sebelumnya mereka tidak lihat, adanya bala tentara berkuda. Padahal di perang Badr cuma 2 kuda milik kaum muslimin. Nah ini banyak kuda. Barakallahu fiikum. Orang berpakaian putih-putih banyak yang mereka tidak lihat sebelumnya. Baik. Bahkan di antara mereka yang tertawan, 70 orang ini dari kalangan orang kafir Quraisy, mereka mengatakan, bukan ini yang menawan saya tadi, orang lain. Sampai sedemikian rupa. Baik. Tapi ketika turun, mereka belum melihatnya. Tapi sudah dilihat oleh iblis ini, dan dalam kondisi berwujud Suraqah. Iblis jujur dalam ucapannya, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Cuman dia dusta pada ucapannya, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga mengatakan bahwa aku takut kepada Allah di sini artinya aku takut mati sama seperti kalian mati. Nah, ini benar. Barakallahu fikum. Wa qila kana khawfuhu ala nafsihi ay yahlika ma'ahum wa hadha adhhar. Nah, ini lebih memungkinkan. Kalau dia takut, maksudnya dia takut mati. Masya Allah. Walamma ra'al munafiquna wa man fi qalbihi maradun qillata hizbillahi wa kathrata a'da'ihi dhannu anna al-ghalabata innama hiya bil kathra. Maka ketika orang-orang munafik memandang, atau orang-orang yang ada dalam dirinya penyakit, ketika mereka melihat kurangnya pasukan Allah Subhanahu wa taala yakni kaum muslimin dan banyaknya orang-orang kafir, dhannu annal ghalabata innama hiya bil kasrah, mereka pun menyangka bahwa kemenangan itu karena banyaknya jumlah. Baik. Mereka mengira bahwa peperangan itu yang menjadi penentu adalah banyaknya jumlah pasukan dan lengkapnya persenjataan. Waqalu garraha ulai dinuhum. Mereka pun komentar, ah, mereka ini orang-orang yang tertipu dengan agamanya. Yani mau-maunya mereka berperang dalam kondisi jumlahnya sedikit, mampus mereka habis. Ini dalam perhitungannya mereka, orang-orang munafikun. فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa kemenangan itu dengan tawakal, bukan karena banyaknya jumlah. Wala bil adad. Wallahu azza wa jalla la yughalab. Dan Allah tidak pernah terkalahkan. Baik, Allah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak pasukan perang yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan pasukan perang yang jumlahnya lebih besar. Wahada waqi', hampir semua peperangan yang dilakukan Rasulullah dengan para sahabatnya, begitu setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, kebanyakan peperangan yang mereka lalui, jumlah kaum muslimin lebih sedikit. Barakallahu fikum, ketimbang jumlah orang-orang kufar baik dari Persia dan Romawi. Masya Allah. Maka Allah mengabarkan bahwa kemenangan itu dengan tawakal, bukan dengan banyaknya jumlah, banyaknya bilangan. Hakimun yansuru may yastahiqun nasr. Allah Maha Bijaksana akan menolong siapapun yang berhak untuk ditolong. Wa in kana dha'ifan, walaupun dia lemah. Ta'izzatuhu wa hikmatuhu aujabat nasral fi'atil mutawakkilati 'alaihi. Maka dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya mengharuskan Allah Subhanahu wa taala menolong kelompok yang bertawakal kepadanya. Walamma danal adu wa tawajjahal qaum qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi fawa'adhahum. Maka ketika musuh telah dekat, wa tawajjahal qaum, dan orang pun sudah berhadap-hadapan, berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap manusia, para sahabatnya. Fawa'adahum wa dzakkarahum bima lahum minas sabri was-sabati minan nasr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabatnya, pasukannya, dan mengingatkan mereka bima lahum minas sabr was-sabati minan nasr. Kalau mereka mau bersabar, mereka tetap kokoh dalam peperangan ini, maka Allah akan menjanjikan kemenangan untuk mereka. Wadzafar al-ajil, dan kemenangan yang segera. Wathawabullahil ajil, demikian juga pahala yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan datang. Taib. Wa akhbarahum annallaha qad aujabal jannata liman istushhida fi sabilihi. Dan Rasul pun mengkhabarkan kepada para sahabatnya bahwa Allah akan memasukkan siapapun yang mati syahid di jalannya, Allah berjanji akan memasukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Ini yang dikatakan oleh para ulama ta'bi'ah, pengisian. Baik. Diisi, disemangati. Yakni orang yang hendak berperang diisi hatinya, dipompa semangatnya. Sehingga orang yang sudah diberi yang seperti ini modelnya, mereka sudah tidak takut mati lagi. Tidak takut mati lagi. Mati masuk surga. Menang membawa apa? Membawa ghanimah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terbakar semangat mereka, tidak akan ada yang mau lari. Ngapain mau lari? Baik. Begitu selesai, coba lihat pengaruhnya terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberikan semangat, diberi janji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Umair bin al-Humam, faqala ya Rasulullah, jannatun arduha as-samawati wal ard. Maka berkata, berdirilah Umair ibn al-Humam sambil bertanya, ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang kita akan masuki? Kala na'am. Kata Rasulullah SAW, iya. Qala bakhin bakhin ya Rasulullah. Qala ma yahmiluka ala qawlika bakhin bakhin. Bakhin bakhin ucapan-ungkapan tentang keluar biasaan. Bakhin bakhin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang mengantarkan engkau untuk mengucapkan bakhin bakhin? Qala la wallahi ya Rasulullah illa raja'an akuna min ahliha. Tidak aku ucapkan itu kecuali hanya mengharapkan bahwa aku akan menjadi penghuni, berharap akan menjadi penghuni sorga itu. Qala fa innaka min ahliha. Masya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau termasuk orang yang akan menghuninya. Masya Allah. Qala fa akhraja tamaratin min qarnihi fa ja'ala ya'kulu minhunna. Kemudian dia pun mengeluarkan beberapa biji kurma dari tempatnya, dari wadahnya yang dia bawa, kemudian dia pun memulai memakannya. Tsumma qala in hayitu hatta akula tamarati hadhi innaha la hayatun tawila. Kalau aku masih hidup sampai aku menghabiskan kurma-kurmaku ini, ini adalah kehidupan yang masih panjang. Para mabi maka nama ahu minat tamar. Maka dia pun melemparkan korma yang ada di tangannya. Summa qatala hatta kutila. Kemudian pun dia terjun ke medan perang sampai beliau mati syahid. Fakana awwala qatilin. Maka beliau adalah orang yang pertama kali gugur di medan perang. Perang Badar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akaffihi min al-hasba para ma biha wujuhal adu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam pasir para ma biha wujuhal adui. Maka dia pun beliau pun melemparkan pasir itu ke arah musuh. Falam tatruk rajula minhum illa mala'at ainaihi. Maka tidak ada seorang pun di antara musuh kecuali debu itu atau pasir itu masuk ke dalam matanya. Wasyugilu biturabi fi ayunihim, sehingga mereka disibukkan dengan pasir atau debu yang ada di mata mereka. Kelilipan semuanya. Antum pernah merasakan kelilipan? Masuk pasir di mata, plus buyar konsentrasi Anda terhadap apapun kecuali apa yang ada di mata Anda itu. Anda naik motor misalnya, tapi Anda langsung minggir kan, kasih beres dulu nih apa yang ada masuk ke dalam mata. Boleh jadi dia serangga kecil kah, atau debu kah, atau pasir atau apakah. Anda tidak akan berani untuk meneruskan perjalanan Anda. Baik, sebelum beres apa yang ada di mata ini. Lain, mungkin kalau kita naik motor cuma satu mata ini, dua-duanya. Agak. Ini kalau cuma satu masih belum mau cari air kah atau apakah. Paham barakallahu'alaikum. Mau cari sesuatu untuk membereskan apa yang ada di sebelah ini. Tapi kalau dua-duanya, ini tahu baiknya apa? Subhanallah. Falam tatruk rajula minhum illa mala'at ainaihi. Tidak ada seorang pun di antara pasukan musuh kafir Quraisy kecuali dipenuhi mata mereka oleh pasir debu itu. Wasyughilu biturabi fi ayunihim. Wasyaghal muslimuna biqatlihim, dan kaum muslimin pun sibuk untuk memenggal mereka, menyerang mereka. Fa anzalallahu fi sya'ni hadhil ar-ramyati ala rasulihi wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemparkan pasir itu, debu itu, Allah mengatakan wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar kecuali Allah Subhanahu wa taala yang melemparkannya, yang menyampaikannya ke mata-mata mereka semuanya. Barakallahu fiik. Bi kudratillahi tabaraka wa taala. Lempar begini, ya paling kan sekitar, kalau lemparan orang biasa kan sekitar berapa meter mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa lemparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Tapi menjangkau banyak orang sehingga mereka kelilipan semuanya. Dan yang mengenai dan yang terkena hanya orang-orang kafir. Masya Allah. طيب وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله وأنه هو الفاعل حقيقة وهذا غلط منهم من وجوه عديدة. Lihatlah, kita akan diseret keluar dari pembahasan ini sesaat sejenak oleh al-Imam. وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد. Sebagian orang menyangka bahwa ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan hamba itu tidak ada sesungguhnya, tapi yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar kecuali Allah yang melemparkannya. Sebagian orang menganggap bahwa hamba ini tidak memiliki apa? Perbuatan. Yang berbuat pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian orang memahami dengan pemahaman ini. Perlu diluruskan. Wa nahu wal fa'il haqiqatan. Mereka meyakini bahwa hanya Allah yang betul-betul melakukannya hakiki. Wa hadza ghalat. Keyakinan yang seperti ini salah dari beberapa sisi. Madzkuratun fi ghairi hadzal mawdhi', sudah disebutkan di selain tempat ini. Barakallahu fiik. Wa ma'na al-ayah anna Allah subhanahu athbata li rasulihi ibtida'ar rami. Tapi makna ayat ini sesungguhnya Allah menetapkan kepada Rasulnya bahwa Rasulnya melempar. Rasul itu yang melakukan pelemparan di awal pertama kali. Taib. Wa nafa'anhu al-isal alladhi lam yahsul biramyatihi. Dan yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini bukan pelemparannya, bukan perbuatan Rasul melempar, tapi tersampaikannya ke mata orang-orang musyrikin. Ini yang dinafikan. Paham? Yang menyampaikan pasir-pasir ini, debu-debu ini ke mata orang-orang musyrikin adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Rasul. Paham? Rasul melempar. Tapi yang menyampaikannya, barakallahu fikum, ke mata orang-orang musyrikin adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Farami yuradu bihi al-hadfu wal isal fa asbata li nabihi al hadz wa nafa anhu al isal. Baik, farami yurad bihi al hadz wal isal. Baik, maka ketika kita melempar kan dua yang diinginkan, perbuatan melempar itu sendiri dan keinginan kita agar supaya lemparan kita itu masuk ke sasarannya. Maka perbuatan melempar ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk tersampaikannya ke seluruh pasukan itu ada Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikannya. Barakallahu fikum. Dinafikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah yang menyampaikannya. Wa kana al malaikatu yawma idin tubadirul muslimina ila qatli a'daihim. Dan malaikat-malaikat pada saat itu, pada hari itu, tubadirul muslimina, berusaha mendahului kaum muslimin dalam membunuh, menyerang musuh-musuhnya. Baik. Qala Ibnu Abbas, dicontohkan, berkata Ibnu Abbas, bainama rajulun minal muslimina yawma idzin yashtaddu fi athari rajulin minal musyrikina amamahu. Ketika ada seseorang dari kalangan kaum muslimin berlari sekencang-kencangnya di belakang orang musyrikin hendak untuk membunuhnya yang ada di hadapannya sudah. Idza sami'a darbatan bisauti fawqahu. Seketika itu pula kaum muslimin, orang muslim ini pun langsung mendengar suara pukulan cemeti dari atasnya. Wa sautul farisi fawqahu. Dan suara orang yang menunggang kuda di atasnya sambil mengatakan, uqdum haizum id nadhara ila al-musyriki amamahu mustalqiyan fa nadhara ilayhi fa idza huwa qad khutima anfuhu. Taib, kaum muslimin hanya melihat, taib, atau mendengar suara-suara idh nadara ilal musyriki amamahu, ketika dia melihat musyrik yang ada di hadapannya sudah tergeletak. Panadara ilaihi, maka dia pun memandangnya. Faida huwa qad khutima ampuhu, ternyata sudah terpotong hidungnya. Wasyukka wajuhu, dan wajahnya pun sudah terbelah. Kadar bati saut, sama seperti apa? Pukulan cebeti. Fakhdarra dhalika ajma' faja'al ansariu fahaddatha bidhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhdarra menjadi taib, menjadi hijau taib tubuhnya. Faja'al ansari, maka datanglah orang ansari itu menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dapati dari kisah. Faqala sadaqta dalika mimma dadis sama'is salisa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah benar, sungguh yang datang itu adalah bala bantuan dari langit yang ketiga. Waqala Abu Daud al-Mazini, inni la'attabi'u rajula minal musyrikin li'adribahu, berkata Abu Daud al-Mazini, sungguh aku mengikuti seorang dari kalangan musyrikin hendak memenggal lehernya. Irwaka ra'suhu qabla ayyasila ilaihi sayfi, kepalanya sudah menggelinding dulu sebelum pedangku menghantamnya. Fa'araftu annahu qad qatalahu ghairi, maka aku pun sangat yakin bahwa dia telah dibunuh oleh orang selain aku. Barakallahu bikum. Baru diayunkan pedangnya, barakallahu bikum, kepalanya sudah menggelinding. Malaikat telah mendahuluinya. Wa ja'a rajulun al-ansari bil Abbas ibn Abdul Muttalib asira. Dan ada seorang sahabat dari kalangan Ansar membawa Al-Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tawanan, karena Al-Abbas pada saat itu masih musyrik, masih kafir. Al-Abbas nanti masuk ke dalam Islam pada saat Fathu Makkah. Barakallahu fikum. Walaupun sang paman senantiasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Al-Abbas ternyata Allah memberi hidayah nanti setelah Fathu Makkah. Pada saat itu perang Badar, Al-Abbas ditawan oleh seorang sahabat Ansari. Faqala Abbas, inna hadza wallahi ma asarani. Al-Abbas mengatakan, wallahi bukan orang ini yang menawan aku tadi. Laqad asarani rajulun ajlah min ahsanin nasi wajha. Sungguh aku telah ditawan oleh seseorang yang dia merupakan orang yang paling rupawan, paling tampan, paling gagah. Taib ala farasin ablaq ma urahu bil qaum, ma arahu bil qaum. Dia menunggang kuda. Tadi yang menawan aku ini bukan orang ini nih, bukan. Aku ditawan oleh orang yang aku tidak lagi lihat dia sekarang ini. Faqala al-ansari ana asartuhu ya Rasulullah. Ansar itu mengatakan, aku yang menawannya ya Rasulullah. Faqala uskut, faqad ayyadakallahu bimilki bimalakin karim. Kata Rasulullah SAW, diam engkau, sungguh engkau telah ditolong oleh malaikat yang mulia. Taib. Wa usira min bani Abdul Muttalib salasatun, dan ditawan dari kalangan keluarga Abdul Muttalib tiga orang: Al-Abbas, Uqail, saudaranya Ali, wa Nufail bin al-Harith. Naufal apa? Wa Naufal bin al-Harith. Tiga orang ini dari keluarga Abdul Muttalib, bani Abdul Muttalib. Uqail, Ibn Nawfal, Ibn al-Harith dan Al-Abbas. Wa dzakara Tabarani bi majma'ihi al-kabir an Rifa' ibn Rabi' qala lamma ra'a iblis ma taf'alu al-mala'ikatu bil musyrikin yawm Badr ashfaqa ay yukhlis al-qatl ilayhi. فتشبس به الحارث ابن هشام وهو يظنه سراقة ابن مالك فوكس في صدر الحارث فألقاه ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر wa rafa'a yadayhi wa qala allahumma inni as'aluka nadrataka iyaya wa khafa an yakhlusa ilayhi alqatl. Fa aqbala abu jahal ibn hisham wa qala ya ma'sharan nas la yahzimannakum huzlan suraka iyyakum fa innahu kana ala mi'adin min muhammad wa la yuhawwilannakum qatla utbah wa shaybah wal walid fa innahum qad ajalu fa wallat wal uzza la narju hatta naqtib naqrinahum bil hibal wa la ulfiyanna rajulan minkum qatara rajulan minhum walakin khuduhum akhdan hatta na'rifahum su'a sani'ihim. Disebutkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamnya anna Rifa'a ibn Rafi', dari Rifa'a ibn Rafi' mengatakan lamma ra'a iblisu ma taf'alul malaikatu bil musyrikin yawma badr, ketika iblis melihat apa yang telah dilakukan oleh para malaikat terhadap orang-orang musyrikin di perang Badr, asfaqa ayyakhlusal qatla ilaihi, dia pun khawatir jangan sampai malaikat juga akan mengejar dia dan membunuhnya. Fatashabbatha bihil Harith ibnu Hisham wa huwa yadhunnu Suraqah, maka di sana ada Al-Harith ibn Suraqah melihat gelagaknya, ya, Al-Harith ibn Hisham melihat gelagaknya iblis ini yang berwujud Suraqah, dia pun menyangka bahwa itu Suraqah ibn Malik. Fawakasa fi sadri Al-Harith fa'alqahu, maka dia pun memukul dadanya Al-Harith sampai terjatuh. Tsumma kharaja hariban, kemudian dia pun keluar, dia pun lari meninggalkan peperangan, yakni iblis ini, hatta alqa nafsahu fil bahr, sampai dia membuang dirinya ke laut. Wa rafa'a yadayhi, sambil mengangkat kedua tangannya, wa qala allahumma inni as'aluka nadrataka iyaya. Baik. Wa khafa an yukhlisa ilayhi alqatl. Allahumma inni as'aluka nadrataka iyaya, ya Allah, aku minta kepada engkau untuk menengok, memandang kepadaku. Dan dia pun takut untuk dibunuh oleh para malaikat. Fa aqbala Abu Jahal bin Hisham, maka berdirilah Abu Jahal bin Hisham. Fa qala ya ma'syaran nas, juga pidato. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pidato, Abu Jahal juga pidato di hadapan musyrikin. Ya ma'syaran nas, la yahzimannakum khuzlanu suraka iyyakum. Jangan kalian ciut nyali karena Suraqah telah meninggalkan kalian, iblis. Fa innahu kana ala mi'adi Muhammad, karena sesungguhnya dia telah melakukan perjanjian dengan Muhammad. Wa la yuhawwilannakum qatla Utbah, dan jangan kalian merasa gentar dalam peperangan ini karena telah terbunuhnya Utbah, Syaibah dan Al-Walid. Fa innahum qad ajalu, karena mereka dua ketiga orang yang telah tergesa-gesa, mereka yang menantang duluan. Wallat wal Uzza la narji hatta naqrinahum bil hibal, demi Lata dan Uzza kita tidak akan kembali sampai kita mengikat mereka semuanya dengan tali temali. Wala ulfiyanna rajulan minkum qatala rajulan minhum, dan aku tidak mau mendapati kalian membunuh seorang pun di antara kaum muslimin. Walakin khuduhum akhdan hatta na'rifahum su'a sani'ihim, akan tetapi kalian hendaknya menangkap mereka. Dikiranya semudah itu mereka bisa menangkap kaum muslimin. Akan tetapi aku pengen kalian hanya menangkap mereka, kemudian kita tengok siapa di antara mereka yang paling jelek perlakuannya. Wastaftaha Abu Jahal fi dzalikal yawm faqala allahumma aqta'na lirrahim wa atana bima la na'rifuhu. Taib. Fa ahinul ghadata, allahumma ayuna kana ahabbu ilaika wa arda indaka fansurhu al-yawm. Masyaallah. Ini ucapannya Abu Jahal. Abu Jahal meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma iqta'na lirrahim. Iqta'na lirrahim. Iqta'na lirrahim. Kami telah memutuskan rahim. wa atana bima la narifuhu tayyib. Dan kami telah, dan mereka telah mendatangi kami dengan apa yang kami tidak mengetahuinya sebelumnya. Fa'ahinhul ghadata. Baik, Allah alam mana maksudnya apa ini? Allahumma ayyuna kana habbu ilaika, ya Allah. Maka siapapun yang paling engkau cintai, apakah kaum muslimin atau kami? Baik, dan siapa yang paling engkau ridai, apakah mereka kaum muslimin yang kau ridai atau kami yang kau ridai? Fansurhul yaum. Siapapun yang kau ridai, ya Allah, maka tolonglah mereka. Coba mereka yakin bahwa mereka di atas kebenaran, mereka di atas kebaikan. Sampai sedemikian rupa. Fa'anzalallahu azza wa jalla intastatihu faqad ja'akumul fath wa intantahu fahuwa khairul lakum wa intaudu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum syai'an walau katsurat wa annallaha ma'al mu'minin. Maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, intastatihu faqad ja'akumul fath. Baik, kalau kalian minta pertolongan, sungguh telah datang pertolongan untuk kalian sebenarnya. Yani kalian sudah ditawari kemenangan dengan cara masuk Islam. Baik. Kalian sudah ditawari kemenangan dengan cara masuk Islam, kalian enggan. Wa in tantahu fa huwa khairul lakum. Dan kalau kalian berhenti dari peperangan ini dan semua kekafiran dan kesyirikan yang kalian lakukan, itu lebih baik untuk kalian. Wa in ta'udu na'ud. Kalau kalian kembali melakukan kejelekan ini, keburukan ini, maka kami akan kembali untuk menghinakan kalian. Walan tughni ankum fi'atukum syai'an walau katsrat. Dan sama sekali jumlah kalian yang banyak sama sekali tidak akan pernah bisa menolong kalian. Wa annallaha ma'al mu'minin. Dan sesungguhnya Allah SWT bersama dengan orang-orang yang beriman. Ma'iyah di sini ma'iyah khasah. Allah akan menolong mereka. Allah bersama artinya Allah menolong mereka, Allah melindungi mereka, Allah memenangkan mereka. Baik, kita cukupkan sampai sini. Masih panjang. Pada kalimat sadaqah fi qawluhu yang disandarkan kepada surakah, apakah itu bisa, maknanya bisa menunjukkan dari bahwa kita boleh mengambil kebenaran dari syaitan sekalipun? Kebenaran diambil dari siapapun. Barakallahu fikum. Kebenaran al-haq dhalatul mu'min. Aina wajadaha akhadha. Kebenaran itu adalah barang hilangnya orang mukmin, dimanapun dia dapatkan dia berhak untuk mengambilnya. Tapi menerima kebenaran dari siapapun itu suatu kewajiban, suatu keharusan. Yang biasa para ulama kita mengangkat pembahasan ini karena ada orang mengatakan bolehnya belajar ke orang ahlul bidah dengan asal alasan cuma ilmunya saja yang saya mau ambil. Paham barakallahu? Ilmunya saja yang saya mau ambil, kebenarannya saja yang saya mau ambil. Barakallahu fikum. Dia berdalil dengan ini. Taib. Abu Hurairah saja. Taib. Dia katlah kisahnya Abu Hurairah yang barakallahu fikum, yang ditugaskan Rasulullah SAW untuk menjaga sedekah. Kemudian datang pencuri. Ternyata itulah syaitan. Dia berwujud orang tua. Dia ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian orang ini pun mengatakan, maafkan saya ini sengaja datang ke sini karena saya tahu kebaikan kalian dan kemurahan kalian. Dan keluarga saya adalah keluarga miskin dan saya pengen untuk mendapatkan bagian dari apa yang Allah berikan kepada kalian. Kurang lebih demikian. Karena Abu Hurairah kasihan maka dilepas. Kata Rasulullah SAW, ma fa'ala asirukal bariha ya Abu Hurairah. Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam ya Abu Hurairah? Ya Rasulullah, aku tangkap sudah dia. Cuma dia mengeluhkan kemiskinannya, kelemahannya, maka aku pun kasihan, aku lepas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok dia datang ulang itu. Besoknya betul datang ulang. Akhirnya ditangkap ulang. Dia pun mengeluhkan dengan keluhan yang sama. Hati Abu Hurairah luluh ulang, dilepas. Kata Rasulullah SAW, dia akan datang lagi besok itu. Barakallahu fiik. Dia akan datang lagi. Wah, kata ketiganya ini tidak mau. Abu Hurairah, ente sudah tiga kali ini. Rasulullah SAW mengatakan, ente bakal datang, padahal ente dusta ini. Kali ini anak bawa ente menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka syaitan ini pun mengatakan, "Ndak, jangan. Taib, aku akan mengajarkan kepada engkau sesuatu yang akan bermanfaat untuk engkau." Barakallahu fik. Taib. Apa itu? Maka diajarkanlah, kalau engkau hendak mendatangi tempat tidurmu di malam hari, maka wudhulah engkau sebagaimana engkau hendak melakukan salat. Setelah itu engkau baca ayat kursi sebelum engkau tertidur. Karena syaitan tidak akan pernah bisa mengganggumu sampai pagi hari. Maka dibebaskanlah. Baik. Besok harinya dilaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dia dengar dari syaitan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqa kawahu wa kadub." Berkelakuan. Kali ini dia benar padahal dia tetap pendusta. Diterimanya ini kebenaran ini dari iblis, bukan dari iblis itu sendiri, tapi karena apa? Pernyataan dan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasul mengatakan enggak betul itu, enggak diambil. Barakallahu fiik. Dan Abu Hurairah bukan datang ke dia untuk berguru. Bukan duduk di hadapannya untuk menerima ilmunya. Lah. Jadi jangan ada pernah membawakan dalil ini untuk beralasan belajar ke ahlul bidah, ahlul dalal dengan alasan kita cuma mau ambil ilmu tajwidnya, ana cuma mau ambil ilmu nahunya, ilmu sarafnya. Lah, mayam bagi. Terlalu banyak orang yang lurus akidahnya, benar pemahamannya, kuat manhajnya, mengajarkan kiraah, mengajarkan tajwid, mengajarkan nahu, mengajarkan banyak, masya Allah. Orang-orang yang baik, yang lurus pemahamannya dalam agama ini. Barakallahu fikum. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.